Fadukkata dakkatan wahidah. Ayat 14 diulang lagi. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah. Wa syaqqatis sama'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Fahiyayau, double. Wa syaqqatis sama'u fahiyayau ma'idhi wahiyah. Wal malaku ala arja'iha. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma'idhi thamaniyah. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Susah? Iya, dilatih ya, nanti juga terbiasa kok. Ayat 19. فَأَمَّا مَنْ utiya kitabahu biyaminihi fayakunu ha'umuqra'u kitabiyah. Fayakunu ha'umuqra'u kitabiyah. Inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Kita lihat tajwidnya ya, aplikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 9. Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Waja'a jadi mad, wajib muttasil. Fir'aunnya dibaca tebal apa tipis? Tipis. Karena sebelum ra mati ada baris bawah. Baris kasroh. Baris kasroh i. Ditambahin bolehlah. Waja'a fir'aulin. Fir'aunu wa man ikhfa. Nun mati ketemu qab. Qab qalqalah sugro. Qablahu mad silah qasiroh. Wal alif lam komariah. Wal mu. Tafika kanya mad asli. Wal mu'tafikatu bil alif lam komariah. Bil kha mad tabi'i. Kha ti'ah tak marbutoh jika dihentikan berubah menjadi ha. Bunyinya tulisannya tetap. Fa'asau lin. Fa'asau rasu mad tabi'i. Laknya kosor. Roknya tafhim tebel. Rabbihim mimati ketemu fa idhar hukum mimati idhar syafawi. Rabbihim fa'akhazahum mimati ketemu alif idhar hukum mimati. Akhzatan jadi tar idgom bila gunnah. Akhzatan ra matobi'i. Robiyah tak marbutoh jika dihentikan bunyinya berubah menjadi ha. In gunnah. Inna naknya matobi'i, lam gunnah, maknya matobi'i. Ada gunnah, ada matobi'i di sini. Huruf gunnah ada dua, nun dan mim bertasid. Halaman 13 dilihat ya. Inna lamma togo matobi'i yang gak dibaca panjang. Karena apa? Ketemu alif lam komariah. Inna lamma togol ma'u mad wajib mutasil matobi ketemu hamzah satu kalimat. Inna lamma togol ma'u hamal idhar hukum lam mati ketemu nun na mad asli hamalna kum idhar syafawi mim mati ketemu fa. Fi matobi yang gak dibaca panjang karena ketemu alif lam komariah. Fil alif lam komariah. Kenapa? Ada sukunnya, ada cirinya. Kenapa? Setelah alif lam ketemu huruf komariah yaitu jim. Fil jariah. Tak marbutah bunyinya menjadi ha jika dihentikan. Lina jikolkolah sugro. Lina ja'alaha matobi'i. Lakum idhar hukumi mati ketemu tak. Tazkiratan jadi tazkiratau idgham bi gunnah wa ta'iyaha u majja ismun fasil karena matobi ketemu alif walaupun tidak tepat itu bukan ketemu alif tapi matobi ketemu hamzah di lain kalimat wa ta'iyaha uzunu uzunun jadi uzunu idgham bi gunnah tanwin ketemu wau tanwinnya apa domah ta'in ketemu wau uzunu wa matobi'i wa'iyah. Tak marbutoh, kosar. Tak marbutohnya jadi ha bunyinya. Fa'idha nupi khofi matobi'i. Enggak dibaca panjang karena ketemu alif lam samsiah. Fa'idha nupi khofi su matobi'i. Ri-nya kosor, ri-nya juga tipis. Kenapa tarkik tipis? Karena barisnya di bawah. Fa'idha nupikha fi suri nafkhatun. Tunnya jadi nafkhatu idgham bi gunnah. Karena tanwin ketemu wawu. Tanwinnya di sini domah dua, domah ta'in. Nafkhatu wa matobi'i wahidah. Wahumilatil alif lam qomariyah. Wahumilatil ardu wal sama alif lam qomariyah. Wal jiba matobi'i wal jibalu faduk faduk double faduk kata matobi'i faduk kata dakata wahida fa yauma izin jadi idhiu idgham bi gunna tanwin tanwinnya di sini kasrah ta'in ketemu wau فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَاقِعَةٌ bukan wa'i'ah ya Bu Lisa waqi'ah ain matobi'i tamar butoh dihentikan bunyinya jadi ha wan jadi uang ikhfa nun mati ketemu shin wa syaqqatis alif lam samsiah sama mad wajib muttasil matobi'i ketemu hamzah fahiya yaulin fahiya yauma idhiu idhin idhiu jadi idgham bi gunnah tanwin ketemu wau tanwinnya di sini adalah fat kasrah ta'in ketemu wau yauma idhiu wa matobi'i wahiya banyak tak marbutohnya jika dihentikan bunyinya menjadi ha kita hentikan jadi ha tapi kalau tidak dihentikan tetap tak mana fahiya yauma idzi wahiyatu tetap taknya bunyinya kalau tidak dihentikan kalau dihentikan bunyi taknya berubah menjadi ha itulah ta marbutah wahiyatu ayat 16 idgham bi gunnah kenapa tunnya jadi tu karena domah ta'in ketemu wau wahiyatu wal alif lam qomariyah wal malaku ala majja ismun fasil. Kenapa mad asli ketemu alif? Walaupun sebetulnya bukan alif. Mad asli ketemu hamzah di lain kalimat. Ala aur ro'nya tebel. Karena sebelum ro' mati baris di atas. Arja'i. Mad wajib mutasil ha matobi'i. Matobi'i jika dihentikan ataupun disambung tetap aja. Seperti itu. Ala arja'iha. Tetap panjang. Kecuali ketemu lima hal. Ya, ketemu alif lam qomariyah, ketemu alif lam samsiah, ketemu lafadz Allah, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasid, matobi'inya tidak dibaca panjang. Wa yahmilu 'arsya rabb ra tabal rabbika faulin fauqahum idhar hukum mim mati ketemu ya yaulin yauma idzin jadi idzin ikhfa karena kasrah ta'in atau karena tanwin ketemu sa. Sama mad asli samaniyah. Yauma izin jadi izin ikhfa karena tanwin tanwinnya kasrah dua kasrah ta'in yauma izin ketemu ta tu'raduna la takhfa mad asli min jadi milkum ikhfa nun mati ketemu kaf milkum kum idhar hukum mim mati ketemu kha kha matobi khafiyah fa am gunnah ma matobi'i man idhar hukum nun mati ketemu alif u matobi'i

halaka anni sulthaniyah. Khudhu matobi'i, khunya kosor. Kan hadomir, iya. Tidak mad silah kosiroh, karena mad silah kosiroh syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Khudhu kosor aja, bukan mad silah kosiroh. Dan memang domahnya tidak terbalik. Itu kan yang lebih mudah, mad silah kosiroh ada patah berdiri, kasro berdiri, domah terbalik. Khudhu fa'ulluh, thummal jahima salluh. Thumma fi silsilatin ikhfatin tanwin kasrah ta'in ketemu dal. Thumma fi silsilatin dar'uha sab kokoh sugra sab'u matobi'i sab'u nazira'an ikhfa karena tanwin ketemu fa. Tanwinnya apa? Fathah ta'in ketemu fa. Fas matobi'inya enggak dibaca panjang. Karena memang itu bukan matobi'i. Di situ ada hamzah wasol. Fa kan memang seperti matobi'i. Fas karena ketemu sin, mati. Huruf mati jadi pendek. Fas lukuh. Jangan fas, jangan. Fas lukuh. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'u nazira'an fas lukuh. Kemudian in gunnah. Innahu mad silah qasirah. Innahu ka matobi'i. Innahu kana la matobi'i. La yu'minu billah. Lafad Allahnya dibaca tipis karena sebelum lafad Allah ada baris di bawah, baris kasrah. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fa laysa lahu al-yawma hahuna hamim. Mad arid lisukun wa la ta'amun idhar hukum tanwin domatain ketemu alif atau hamzah wa la ta'amun illa min idhar illa min gislin la ya'kuluhu mad silah tawilah. Kenapa? Masilah kosiro ketemu alif. Sebetulnya bukan ketemu alif. Masilah kosiro ketemu hamzah di lain kalimat. Sama seperti madja'iz bin fasil di sini ya. La yakuluhu illal khati'un. Fala'u madja'iz bin fasil. Fala'u qaqa sugra. Fala'u qasimu bima tubasirun. Mad ada di sukun. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنْ غُنَّهُ إِنَّهُ هُمَا رَسِلَ قُصِرَهُ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ إِخْفَى تَنْوِينْ كَتَمُ كَفْ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا إِدْغَمْ بِغُنَّهُ qalilam ma tu'minun wala biqawli kahin qali mad idgham biguna qalinya mad tabi'i ya qalilam idgham biguna tanwin ketemu mim qalilam ma tazakkarun mad arid sukun tanzilum idgham biguna mir idgham bila guna tanzilum mir rabbil alamin walau taqaw masuk walau taqaw wala alaina ba'dal aqawil la akhadna min idhar minhu bil yamin madari disukun thumma laqata'na minhu alwatin fama min ikhfa fama minkum idgham mimi idgham mutamasilan fama minkum min idhar min ahadin idhar anhu idhar hukum nun mati tanwin sebelumnya min ahadin tanwin itu tasrah ta'in ketemu ain min ahadin anhu hajizin wa in gunnahunya masilah kosiroh. Wa innahu la tazkiratul idgham bila gunnah tanwin ketemu lam La tazkiratun lil idhar hukum lam mati lil muttaqin mad adad lis sukun wa in gunnah nama tabi'i wa inna lana'lamu an gunnah anna min ikhfanun mati ketemu kaf anna minkum idgumimi idgumutamasilen anna minkum mukadzibin mad adad lis sukun wa in gunnah wa innahu mad silah qasirah wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa in gunnah wa innahu lahaqqul yaqin mad adil sukun fasabbih bismi rabbikal 'azim mad adil sukun.